Tidak sabar si gadis manis. Dengar lagu rancak gembira, hatinya rindu tergoda, ingin dapat teman nari sukaria. Usut unduh merdu lagu ini, siapa mahu boleh menari. Pilih satu teman sendiri atau kasih hitam manu. Kalau sudi mari kita menari twist. Oh kita rancaknya irama dapat mikat sukma gadis dan truna. Mahu cari teman gembira, ugi gitar solo dan melodi ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang. Mikat sukma gadis dan truna, mahu cari teman gembira, ugi gitar solo dan melodi ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang.